Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد, إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfa Al-Wusabiyah fi tashil matan al-Ajurumiyah bi ta'lif Abi Abdullah, Asy-Syaikh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Baik, pembahasan kita masih tentang fathah sebagai alamatun nasab dan tempat-tempatnya. Kita sudah bahas tempat yang pertama, yaitu al-isim mufrad. Kemudian kita masuk pada al-maudi utsani. Yaitu jamak taksir. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, al-maudi'u tsani jam'ut taksir, tempat yang kedua, yaitu tempat kedua di mana fathah sebagai alamat dari nasab. Tempat kedua di mana al-fathah sebagai alamat dari an-nasab, yaitu jam'u at-taksir. Waqad taqaddamat ta'rifuhu aydan. Pengertiannya juga sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apa? Madalla ala isnin aktar min isnin aw isnatain mataghayyir fi sighah mufradihi. Sawa'un kana limudzakkarin nahu hafidtu abyatan minasy'ir. Hafidtu abyatan minasy'ir. Wa qawlihi ta'ala, wa taral jibala. Ya, kita ambil ayatnya saja sebagai contoh di sini. Wa misal, wa taral jibala. Surat An-Naml ayat 88. Surat An-Naml ayat 88. Mungkin kita bisa cek dulu. Watarul jibal, sehingga kita bisa mengetahui fa'ilnya di sini adalah dhamir anta atau dhamir hiya. Baik. Watara al-jibala. Al-waw sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Kita i'rab ala hasab ma qablaha. Tara fi'lun mudhari'. Marfu'un litajarrudihi anin nasib waljazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirihi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur wal-fa'il fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta al-jibala maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu jama' taksir. Baik. Kita ambil satu contoh saja. Qala awli mu'annas nahu raghabtul hunuda fi fi'lil khair. Raghabtu al-hunuda fi fi'li al-khairi. Wa qawli ta'ala fa'ambatna bihi hada'iqa. Fa'ambatna bihi hada'iqa. Fa'kullun min abiyatan wal-jibala wal-hunuda wa hada'iqa. Jam'u taksir mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Masing-masing contoh ini ya dari abyatan, ya dari hafidhu abyatan minasyir, wal jibala wa taral jibala sebagai contoh yang kita buat, wal hunuda, ya raghabtul hunuda fi fi'lil khair, al hunuda jamak dari hindun, wa hadaiqa jamak dari hadiqah, semuanya dalam keadaan mansub, ya jamak taksir mansub, dan alamat nasabnya adalah al fathah adh-dhahirah ala akhirih. Waqad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, dan terkadang nasabnya, alamat nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Nahwu 'allamtu auladi qawla sidiqi. 'Allamtu auladi qawla sidiqi wa qawlihi ta'ala wa ankihul ayama. Wa ankihul ayama. Fakulu min awladi wal ayama jam'ut taksir mansubun wala matu nasbihi al-fathah muqaddarah. Awladi jamak dari walad, awlad jamak dari walad. Al-ayama jamak dari al-amah mungkin. Baik. Intinya dia adalah jamak taksir. Walamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Man amidhuhriha ta'adzur fil ayama. Ya. Wa haraka al-munasabah fi awladi. Kenapa tidak ada as-siqal? Karena ketika mansub, alamatnya adalah fathah adh-dhahirah seperti ra'aitul qadiyah. Qala al-mawdi'u as-salis. Tempat yang ketiga. Al-fi'lul mudhari'. Alladhi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay'. Al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'. Walam yattasil bi akhiri syai' wadakhala alaihi nasib. Tempat ketiga, yaitu tempat ketiga di mana fathah sebagai alamatun nasab adalah pada fi'il mudhari' yang didahului oleh nasib yang menasabkan dan tidak bersambung dengan apapun pada akhirnya. Apa saja yang bersambung dengan fi'il mudhari' sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Ya, apakah itu nun niswah atau nun taukid atau domir, tiga domir, ya, yaitu waw, ya, waw jamaah, alif isnin, dan ya, ya'ul mukhatabah. Misal di sini contohnya lan ashab al asrar, lan ashab al asrar, al asrar. Lan harf nafin ونسبٍ واستقبالٍ. أصحاب فعل مضارع منصوب ب لان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. Ini syahidnya ashab. Ya, syahidnya adalah ashab, ashaba. Al-ashrar. Fi'lun, fi'lun nahwan. Maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تقصير. يعني شاهدنا ini. وقوله تعالى لن ندعو من دونه إلها فقل من أصحاب وندعو فعل مضارع منصوب بلان والمنت نسبي الفتحة الظاهرة على آخره وقد يكون نسبه بفتحة مقدرة dan terkadang nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Nahmu lan as'a ila syarri. Lan as'a ila syarri. Ya ini insyaallah jadi PR untuk pertemuan berikutnya. I'rab dari lan as'a ila syarri. Ya. Wa qalihi ta'ala ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى فكل من أسعى وترضى فعل مضارع منصوب بلان. Masing-masing dari أسعى dan ترضى adalah fi'il mudhari mansub dengan lan, ya karena kemasukan lan. وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. Alamat nasabnya adalah al-fathah al-muqaddarah ala al-alif. As'a mansub dengan fathah al-muqaddarah ala al-alif. Tardha demikian juga. Mana amin zuhuriha at-ta'addur. Ya, apa sebabnya dia tidak bisa zahirah? Ada maniknya yaitu at-ta'addur. Qala fa'in ittasala bi akhirihi nunun niswah. Ya, kalau dia bersambung pada akhirnya dengan nun niswah. Ya, bersambung dengan nun niswah. Nahu al-afifatu lan yatabarrajna. Al-afifatu lan yatabarrajna. Al-afifat, itu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, mereka tidak tabarruj. Ya. Jadi itu tampil berhias, keluar dan berhias diri. Ya. Bersolek dan menampakkan aurat. Sallallahu alaihi wasallam. Kana sabab kana mabniyan ala sukun fi mahalin nasbin. Maka dia akan mabni ala sukun. Ya, fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun niswah maka dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahalin nasbin. Karena masuk padanya lat. Wa in ittasala bihi nunut tawkidi al-khafifati nahu atau al-khafifatu nahu lan akhrujan au as-sakilatu nahu lan akhrujanna kana mabniyan ala al-fathi fi mahali nasbin. Kalau fi'il mudhari bersama dengan nun taukid maka itu khafifah atau sakilah maka dia mabni ala al-fatah. Kalau sebelumnya masuk padanya nasib yang menasabkan maka dia mabni ala al-fath fi mahali nasbin. Qala wa in ittasala bihi aliful isnain nahu lan taquma aw wawul jamaah nahu lan taqumu aw ya'u al muannasatil mukhatabah nahu lan taqumi. Ya, bersambung dengan tiga domir ini. Ya, kana nasbuhu bihasbin nun la bil fathah, maka mansubnya adalah dengan dihafusnya nun. Ya, nanti akan kita bahas. Wal alif awil waw awil ya dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahali rafa fa'il, dhamirnya sebagai fa'il. Kama sayati bayanuhu fi, sebagaimana akan datang penjelasannya fi niyabati hasfin nun anil fathah. Ya. Pada pembahasan hadfun nun sebagai pengganti dari fathah insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita selesai dari fathah sebagai alamat nasab dan terdapat pada tiga tempat, yaitu yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga pada isim atau fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. PR-nya ingat ya, kalau di sini ada pada halaman 51 cetakan yang pertama. Ya. Qalu syarih hafizahullah taala lan as'a ila syarri. Lan as'a ila syarri ya untuk di i'rab dan kita akan jawab insyaallah bersama pada pertemuan berikutnya. Naktafilaudah subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.